Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita murojaah sedikit tentang perkara yang sangat penting bagi masing-masing diri kita, perkara yang membutuhkan untuk setiap orang selalu introspeksi diri, muhasabah, agar dirinya terselamatkan darinya. Perkara itu adalah hadithuna yang mau kita bicarakan tentang qaswatul qulub. Nas'alullah al-afiyah was-salamah. Tentang kerasnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Baqarah, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Lalu keras kalbu kalian setelah itu, maka hati itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Kata Qurtubi rahimahullah, al-qaswa, ini tentang kerasnya hati, pertanda adanya syiddah, kaku hati itu, wal-yubs, kering hati itu, wahiya khuluwuha anil inabah wal id'an li ayatillah. Dan itu semua tidaklah terjadi kecuali ketika kalbu itu hampa dari inabah, selalu kembali dan bergantung kepada Allah dalam segala urusannya, hampa dari makna itu, wal id'an, hampa pula dari tunduk serta taat kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di Zumar Allah mencela hati yang keras. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah hati-hati yang keras itu dari zikrullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dicela oleh Allah keras hati itu karena tidak lunak dengan kitabnya Quran, tidak mau sadar dengan ayat-ayatnya, tidak tumakninah, tidak merasa tenang dengan zikrullah, maka hati kalau sudah keras dia berpaling dari Rabbnya. Dia malah menengok, berharap kepada selain Allah. Maka bagi mereka lah wailun syadid wasyarrul kabir, celaka yang begitu berat dan kejelekan yang begitu besar. Kalau sudah hati itu seperti itu, nasallallahu alaihi. Kalau Allah mencela hati yang keras, dan konteks ayat selalu itu celaan, berarti di sisi lain lawan dari itu, hati ketika lunak, raqiq, ketika lembut, gampang pecah, pecah dalam artian positif, artinya dia gak kuat, gampang iba, karena kuatnya, besarnya rahmat, itu dicintai oleh Allah dan menjadi kenikmatan besar tersendiri, anugerah taufik yang Allah berikan kepada hambanya. Karena lawan dari ini dicela oleh Allah, dibenci. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal karena raqiqal qalb, kalbunya sangat raqiq, sangat tipis. Melewati ayat apa gitu beliau enggak kuat, beliau menangis. Melewati ayat apa, karena sangat lembutnya hati beliau radhiyallahu anhu arda. Kalau sudah lunak hati seseorang, kamu akan dapati orangnya cepat dalam kebaikan, semangat, berlomba dan gak mau kalah, gak mau tertinggal. Fil khairat, dalam urusan khair dia paling depan, tidak ingin dikalahkan, bersungguh-sungguh. Itu perkara yang paling dia hirs, paling dia antusias untuknya. Sebaliknya, kalau sudah lunak hatinya, dia tidak ingin mendekat kepada segala bentuk kemaksiatan. Makna ini difahami betul oleh salaf rahimahullahu ta'ala, sehingga itu yang mereka wasiatkan ya kepada murid-muridnya, kepada kita generasi belakangan setelah mereka. Seperti dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, hadithu hadhil qulub fa innaha sari'atud duthur. Benahi terus hatimu itu, perbaharui terus, karena memang kalbu sari'atud duthur, cepat sekali musnahnya, hilangnya. Sebentar kamu semangat, sebentar kamu mendengar ilmu, mendengar ini, jadi genah, jadi semangat, masya Allah. Tapi kalau kamu merasa cukup hanya sekali itu, besok atau lusa kembali kamu turun, kembali kamu berkurang dalam semangatmu dalam kebaikan. Makanya perlu hadithu, kata Hasan, terus meneruslah kamu benahi kalbumu. Hal yang serupa disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, al-uquf 'ala al-'ilm ma'a talbi' nafs min asbab atau bi asbab muraqqiqat. Kalau orang uquf 'ala al-'ilm terus menerus pada ilmu, uquf layaknya kamu itikaf kalau di masjid kan, kamu terus di sini. Kamu enggak boleh keluar ke sana kemari bebas kayak orang lain. Kalau kamu sudah niat itikaf, sudah di sini terus, kamu enggak boleh kemana-mana. Ya makna itu, uquf artinya kamu terus-menerus pada ilmu. Itu yang kamu pelajari, itu yang kamu baca, itu yang kamu dengar, itu yang kamu ajarkan, itu yang kamu amalkan. Kamu sibuk di situ, uquf. Bukan yang lainnya yang menyibukkan kamu. Ditambah dengan talzi'. Talzi' artinya membakar dirimu atau menyakiti, dalam tanda kutip. Artinya menyakiti, kamu harus paksa dirimu dalam ketaatan, dalam khair. Dan itu berat, bukan suatu yang ringan. Illa man yassarallahu lahu al-khair. Kecuali bagi orang yang Allah beri taufik baginya, Allah mudahkan. Talbi', jiwa manusia ini harus dipaksa, harus disakiti, dalam artian tadi ya, gampangnya kamu sholat kan, kamu harus tinggalkan tidur, padahal itu dingin, kamu ngantuk-ngantuknya, kamu capek, kamu sakiti diri kamu, dalam artian tadi kamu harus bangun. Kamu pegang itu air dingin. Kamu ke masjid, kamu sholat. Kamu paksa kan dalam kebaikan. Itu kata Ibnu Jauzi sangat membantu kamu untuk melunakkan hatimu. Ilmu dan talzi' an-nafs. Maka perkaranya harus ada perjuangan itu. Dan kita hidup di dunia memang untuk itu, untuk berjuang, bukan untuk santai-mantai bermalas-malasan. Maka ironis kalau kemudian kamu dengar orang mengatakan capek belajar ilmu melulu, jadi keras hatiku, terus menerus dalam talabul ilm jadi futur, bosan. Loh, justru sebaliknya, kalau kamu jujur kepada Allah, ikhlas, ilmu itu malah membantu kamu untuk terselamatkan dari futur. Ilmu itu yang menyelamatkan kamu, dengan izin Allah, dari kerasnya hati, seperti Ibnu Jauzi sebutkan. Bukan sebaliknya, kamu putar balik, ilmu membuat keras hati, ilmu yang membuat orang futur dan bosan. Maka itu syubhat yang syaitan inginkan agar orang menjauh dari ilmu. Muhammad ibn Ubadah al-Mu'afiri rahimahullah menceritakan bahwa beliau bersama beberapa jamaah, ini teman-teman beliau, para sahabatnya, di majelis Abu Syuraih Al-Mu'afiri. Walhasil di majelis itu banyak permasalahan, banyak omongan, banyak terjadi ini itu, perdebatan atau ya ini semacam itu. Maka Muhammad bin Ubadah atau Abu Syuraih mengatakan, qad darinat qulubukum, sungguh hati kalian sudah mulai keruh, sudah ternodai hati kalian. Orang kalau sudah mulai debat, cekcok, banyak ngomong, banyak bicara sedikit atau banyak, kamu sadari atau enggak, mulai ada tertanam syaitan, subhanallah, kebencianmu kepada fulan temanmu, kamu tersinggung, kamu sakit hati, kamu, karena yang kamu lakukan bukan hal yang terpuji. Kasratul kalam fima la ya'ni, bukan ilmu yang dibahas, yang dibicarakan. Makanya mereka sadari, darinat qulubukum, sudah ternodai hati kalian ini, keruh. Faqumu ila Khalid ibn Humaid, maka ayo kita datangi Imam Khalid ibn Humaid rahimahullah. Maka beliau menasihatkan, istaqillu qulubakum wa ta'allamu hadhihi ar-ragha'ib war-raqa'iq, pelajari oleh kalian ragha'ib dan raqa'iq ini. Dia salah satu bab dari abwabul ilm. Ragha'ib yakni targhib, nusus ayat, dalil atau hadis Rasul SAW yang memberi motivasi kamu, keutamaan akhlak, keutamaan adab, keutamaan sifat ini, sifat itu yang dicintai Allah dan Rasulnya, raghaib atau raqaiq, itu yang akan melunakkan hatimu. Dan banyak para ulama hadis di kitabnya menyebutkan salah satu dari kitab mereka adalah Kitabur Raqaiq, atau kadang mereka katakan Zuhud wal Wara' war Raqaiq. Raqaiq tadi ma turaqqiqul qulub, karena nusus itu yang akan melunakkan hatimu, membuat tipis hatimu, enggak keras. Ya, enggak ada lain, bukan ada, enggak ada sesuatu yang baru. Hati enggak akan bisa lunak, enggak akan bisa tumakninah, tenang, tentram, ya kecuali dengan raghaib. Kamu pelajari itu ayat hadis yang mengajarkan tentang lunaknya hati atau mencela kerasnya hati, pelajari olehmu. Fa innaha tujaddidul ibadah, karena itu yang akan menambah, memperbarui semangat ibadahmu, kata Khalid bin Humaid. Wa turithu zahadah, itu yang akan memberimu zuhud, mewariskan zuhud padamu. Zuhud dari duniamu. Watajurrus sadaqah. Dan itu pula yang akan membuatmu selalu jujur, sidq, akan membuatmu disenangi dan dicintai orang. Orang senang dengan orang yang lunak hatinya. Orang gak akan senang dengan orang yang keras hatinya, kaku, bawaannya penuh dengan kebencian, kedengkian, permusuhan kepada fulan wa'alan, qasi, keras hatinya. Orang kalau ada rahmat, jadi gampang lunak hatinya. Jadi sebagai contoh saja misalnya, ya mungkin dia ada keres lah, ada sempat masalah dengan fulan, ini temannya juga. Mungkin sekian waktu agak renggang hubungan keduanya. Setelah sekian waktu, itu fulan yang bermasalah sama dia sakit parah. Alhamdulillah mungkin kena kanker atau kena apa berat atau komplikasi. Terus dia tinggal ukuran manusia mungkin antara hidup mati. Kalau orang lunak hatinya diingatkan, itu fulan kondisinya sekarang seperti begini, begini. Sudahlah kamu, ayo datang ke sana, mumpung masih ada umur, bulan, kamu benahi hubungan dengan dia ini itu. Mungkin dia menangis, ingat itu temannya, ingat kalau hatinya lunak. Ini tadi pecah, gampang pecah, tipis. Ya Allah kasihan fulan. Keluar ibanya, keluar rahmatnya lebih besar, lebih dominan daripada permusuhannya. Walaupun dia mungkin pernah ada apalah sama. Tapi kalau hati itu keras, na'udzubillah, gak akan mempengaruhi dia. Hatta kondisi orang seperti itu, fulan sekarang sakit, fulan koma, komplikasi, berat gini, biar kapok itu, biar dia rasakan ini. Na'udzubillah, kosi, kering hatinya. Mendapati sesuatu yang layaknya orang itu keluar ibanya, keluar rahmatnya, ini gak bisa kalau hati itu sudah keras. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti atau tampak itu pertanda kerasnya hati seseorang, takasul anit ta'at, orangnya akan kamu dapati berat, malas dalam amal khair, dalam ketaatan. Dan itu hukuman. Makanya salaf sampai mengatakan, ma dhuriba abdun bi ashadda min qaswati qalbih. Seorang hamba itu dihukum paling beratnya ketika dijadikan hatinya keras, kaku, kering, malas. Maka di tempat-tempat bir, tempat-tempat ihsan, yang mukminin bersemangat di situ, berlomba-lomba, kamu dapati fulan gak pernah nongol, selalu absen. Di waktu yang lain bersemangat, bertaawun dalam amalan itu, amal khair apapun, kamu dapati dia orang paling jauh sekali. Orang bilang gak kelihatan batang hidungnya. Dampak kalau hati itu sudah keras, gak ada semangat untuk khair. Yang kedua, tampak orangnya tidak terpengaruh oleh ayat-ayat Quran Al-Karim, tidak terpengaruh, tidak tersentuh oleh mau'idzah, wejangan, nasihat, atau ya rokok, segala yang seharusnya itu melunakkan hatinya. Ayat demi ayat dibacakan, hadis demi hadis disampaikan, ya tetap saja bagi dia gak ngaruh, tidak ada gunanya semua itu. A'udzubillah. Dalam surat Qaf Allah ingatkan, fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Maka peringatkanlah dengan Quran ini orang yang takut ancaman Allah. Hanya berpengaruh ayat itu baginya. Bagi yang enggak takut, rendah sekali imannya, ya enggak berguna bagi dia. Kamu ingatkan, dzakartahu, nasahtahu, kamu nasihati, enggak ada pengaruhnya bagi dia. Karena dia maya khafu wa'id, ancaman-ancaman Allah, ancaman-ancaman Rasulnya, bagi dia gak ada pengaruhnya. Masallallahu al-afiyah. Qasat qulubukum, ketika hati itu sudah keras. Itu muadzan atau bagaimana? Kita lanjutkan qaswatul qulub, kerasnya hati seorang hamba. Menentukan, karena kalbu itu yang dilihat oleh Allah Rabbnya, itu yang dinilai. Di Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat jasadmu, tidak melihat wajahmu, tapi yang Allah lihat kalbumu dan amal perbuatanmu. Itu yang Allah lihat, itu yang Allah nilai. Seperti apa kalbumu? Lunak, bersih, atau dia kering, keras, ternodai? Itu yang Allah lihat. Kalbumu, hati beserta dengan amal perbuatanmu. Di Tabrani dari hadis Syaddad Ibni Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna awwala ma yurfa'u minan nas al-khushu'. Sungguh dari perkara pertama yang dicabut dari manusia ini adalah khusyuknya, sehingga tidak akan kamu dapati lagi orang yang khusyuk. Fala tara minhum khashi'a, hilang khusyuk, tercabut dari kalbunya. Kalbu yang enggak ada khusyuknya, kalbu qasi, kalbu yang keras. Dan itu Rasul jadikan sebagai alamatus sa'ah, pertanda dari dekatnya kiamat. Artinya itu tercela. Kewajiban seorang mukmin untuk menjauh darinya. Jangan sampai itu ada pada dirinya. Ini marot, penyakit yang menimpa hati seorang hamba. Cuman ironisnya, ya karena dia enggak kasat mata, enggak terlihat, dan seringnya juga enggak merasa orang. Kalau penyakit itu fisik, mungkin orang masih merasa. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah selamatkan kita semua dari keduanya. Tapi kalau itu fisik, jantung misalnya, kan terasa. Orang kena serangan jantung, dia bisa segera benahi, larikan ke IGD, langsung diperiksa dokter spesialis, koroner dan seterusnya. Oh, ini ada sumbatan pak, ini harus dikasih ini harus dibegitukan, pasang ring, bypass dan seterusnya. Karena terasa, keringat dingin, gak bisa nafas dan semisalnya. Masalahnya yang ini gak terasa. Kalau itu kan terasa, sehingga orang perhatian sangat, karena hidup, urusannya hidup mati jantung. Na'udzubillah. Cuman ini lebih berat, ini lebih parah. Cuman tadi orang sering terlalaikan darinya. Al-i'rad an zikrillah, berpalingnya orang dari zikrullah, salah satu sebab besar orang itu menjadi keras hatinya. Firman Allah dalam Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayat. Yang berpaling dari dzikir padaku, baginya kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Dalam riwayat Bukhari, mathalul mu'min alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah Mathalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang mukmin yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak, seperti beda antara yang hidup dan yang mati. Yang berzikir dia hidup, yang tidak berzikir ya seperti orang yang mayit, berpaling dia. Wala ada zikir yang dia tekuni untuk dia jaga. Ya ikhwan, zikrullah besar, kuat pengaruhnya untuk lunaknya hati seorang hamba. Jaga dan amalkan itu sesibuk apapun dirimu, mulai dari wirid-wirid yang ada di dalam sunnah, seusai sholat kamu baca itu doa pagi dan petang hari, kamu baca agar kamu selalu terjaga, Allah lindungi. Di luar banyak fitnah, banyak kerusakan, banyak bala malapetaka. Orang butuh, sangat butuh bahkan perlindungan Allah SWT. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kamu baca di pagi hari, di petang hari, Allah jaga, Allah selamatkan. Itu perisai bagimu dari syaitan. Allah jaga kamu dari segala kejelekan, Allah tambah kebaikanmu, Allah hapus dosa-dosamu. Sehingga lunak hatimu terjaga. Bagaimana kamu mengharap hatimu lunak, kamu ingin hatimu itu tumaknina dengan zikir Allah, sementara zikir itu enggak ada yang kamu baca. Zikir pagi petang banyak, paling tidaknya ya Allah satu. Satu kamu pilih mana yang itu kamu jaga. Artinya dijaga, jangan pernah kamu tinggal. Jangan pernah kamu tinggalkan. Sesibuk apapun dirimu, kamu selalu membaca dia. Karena itu berpengaruh besar untuk hatimu, zikir yang Rasulullah SAW contohkan dan beliau ajarkan dalam sunnah. Di dalam hadis Tirmidzi dan Nasa'i Ibnu Majah, innal abda idza adnaba dzamban kanat nukita nuktah sauda fi qalbihi fa in taba minha saqila qalbuh wa in zada zadat. Kalau seorang hamba melakukan dosa, ternodai satu titik hitam pada kalbunya, begitu dia tobat tersucikan, bersih lagi kalbunya. Tapi kalau dia tambah itu maksiat, bertambah itu titik hitam terus menerus, semakin bertambah dan bertambah hitamnya hingga menutupi hatinya jadi keras. Wahada min syu'mil ma'asi. Itu dari sialnya kemaksiatan, hanya membuat hatimu keras. Tukasi puluh, membuat hati pelakunya, hati orangnya keras, tertutupi, hitam pada kalbunya. Di Bukhari Muslim, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku terampuni, kata Rasul, kecuali yang tanpa malu dan berani terang-terangan melakukan maksiatnya. Maka as-sitr wal mu'afa khair. Ketika orang itu ditutupi oleh Allah, mungkin dia maksiat tapi sembunyi dan tertutup, gak ada yang tahu, masih jauh lebih mending. Tapi balak kalau orang sudah berani dan tidak terasa beban bagi dia melakukan kemaksiatan di depan banyak orang. Termasuk yang mengeraskan hati adalah percekcokan, debat tanpa ilmu, tanpa adab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-mira fid din yuqassil qulub wa yurif dhagha'in. Percekcokan dalam urusan agama mengeraskan hati dan mewariskan permusuhan. Akhirnya kamu jengkel, kamu dongkol sama fulan ini, kamu marah, akhirnya ada sesuatu antara kamu dengan dia akibat cekcok. Gak bisa ini, oh itu kan menurut kamu, ini begini, begini. Makanya disebut nirok. Ada yang mengatakan itu dari miryah, yang maknanya syak, ragu. Walataku fi miryatin, seperti yang Allah katakan. Kenapa demikian? Karena dua orang yang cekcok, yang debat ini, masing-masing meragukan apa yang disampaikan oleh lawannya, lawan bicaranya. Dia gak percaya, dia gak bisa terima. Makanya dinamakan mirok. Atau mirok itu dari mari, mari, mari, maknanya orang yang memerah susu, susu sapi atau onta atau kambing kan diperah untuk keluar susunya. Proses itu, amalan itu disebut mari, maryun, al-mari. Kenapa dikatakan itu? Karena orang yang debat seperti mengeluarkan, memerah argumen lawannya. Ayo keluarkan lagi, apa yang kamu punya? Bukti atau argumen apa yang kamu miliki untuk dia bantah, untuk dia patahkan? Bukan sesuatu yang melunakkan hatimu. Kamu baca tulisan, kamu dengar omongan orang-orang seperti ini, hanya mengeraskan hatimu. Kamunya dongkol, kamunya mangkel. Ya pertanda itu bukan ilmu, bukan khair. Karena kalau itu ilmu dan khair, kamunya bertambah ketaatanmu, bertambah amal solehmu, lunak hatimu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Rasul bagaimana beliau diutus oleh Allah seperti dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang sifat Rasulullah SAW, laisa bifadzin wala ghalidh, hadis di Bukhari, fadzin ghalidh maknanya kata Mulla Ali Qari, bukan orang yang jelek perangainya, buruk akhlaknya, tutur katanya sedikit-sedikit ngumpat, sebentar kalimat jorok dia ucapkan. Ghalid bukan pula orang yang keras hatinya. Makanya itu jasa dan kenikmatan yang Allah ungkit agar disyukuri. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat Rabbmu dari Allah, engkau itu menjadi lunak sehingga dicintai, disenangi oleh mereka. Kalau saja tanpa rahmat Allah itu, kamu akan jadi orang yang keras, kaku, berkata atau berbuat yang tidak senonoh, fadzadzah. Kalau itu ada padamu, lari orang. Siapa yang mau? Gak akan ada orang suka. Menunjukkan itu benar-benar karunia dari Allah. Makanya Allah sebutkan di ayat dengan adanya tambahan ma, fabima rahmatin minallah. Sirul ayah, rahasianya ayat, ulama sebutkan kenapa enggak langsung aja, misalnya kenapa enggak Allah katakan fabirahmatin minallah, enggak itu yang Allah sebutkan, tapi ada ma ditambahkan di situ, fabima rahmatin minallah. Di situ punya makna ta'kid, penegasan, penekanan makna dengan adanya ma, fa bima rahmatin minallah. Penekanan makna, penegasan suatu makna itu macam-macam bentuknya, ma'ruf di balaghah, di sastra. Salah satunya yang ulama sebutkan adalah tikrar, pengulangan, pengulangan. Kamu kalau ingin mempertajam sesuatu pernyataan, kadang kamu ulang kan. Misalnya kamu sebagai orang tua menasihati anakmu, misalnya kamu katakan, abahmu, abahmu ini ya, abahmu ini yang biayai kamu mulai kecil. Abah nak yang kamu ulang lagi kan, abah yang biayai kamu. Kamu pertajam itu supaya dia ingat, tahu jasa besarnya jasa orang tua. Diulang kan. Maka makna ayat ada pengulangan itu. Fabirahmatin minallah lintalahum. Fabirahmatin minallah lintalahum. Itu faedahnya ma di situ. Betul-betul dengan rahmat Allah semata kamu itu jadi lunak kepada mereka. Betul-betul dengan rahmat Allah kamu itu jadi lunak kepada mereka. Itu mawahib, anugerah. Dari awal kita sebutkan tadi, lunaknya hati itu kenikmatan dari Allah yang wajib disyukuri kalau Allah berikan kepada seorang hamba. Di hadis Abu Hurairah seorang ketika mengeluh kepada Rasul SAW kerasnya hati dia, maka Rasul katakan, idza aradta an yalin qalbuka fa at'imil miskin wamsah bi ra'sil yatim. Kalau kamu ingin lunak hatimu, kasih makan orang-orang fuqara masakin, dan kamu usap tanda kasih sayang kepala anak yatim. Ya apa hancurnya perasaan anak itu gak punya orang tua yang peduli sama dia, menyayangi dia, dia bisa bermanja-manja. Kamu kalau punya anak, kamu lihat anakmu manja sekali sama kamu kan. Oh, dia punya bapak, punya abah. Beli, belikan ini, bi, aku pingin ini. Ya kamu ada rezeki, kamu belikan mobil-mobilan atau apa, mainan. Bi ada es, kepingin es krim, kamu belikan. Nah, anak yatim ini minta ke siapa? Abahnya gak ada. Layak sekali untuk dikasihani, dirahmati. Yang Rasul katakan, nimsah ra'sal yatim, supaya dia terhibur, masih ada orang yang peduli sama dia. Itu melunakkan hatimu. Kamu iba melihat anak ini miskin, itu melunakkan hatimu. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya perkara kerasnya hati itu dicela dan dilarang, Allah dan Rasul juga berikan solusi, juga ajarkan kepada kita beberapa perkara penting agar hati itu lunak. Karenanya kata Imam Malik Ibn Dinar rahimahullah, arba' min alam syaqawah, ada empat yang itu pertanda celakanya seorang hamba. Qaswatul qalb, ketika hatinya keras. Wujumudul ain, matanya kering, gak pernah nangis. Ya nangis bukan karena ini itu, nangis karena ingat dosanya, takut kepada Allah, kering matanya untuk itu. Salah satu pertanda na'udzubillah syaqawa, utulul amal, panjangnya angan-angan, terlalu muluk-muluk, walhirs ala dunia, dan ambisi tidak pernah berhenti terhadap dunianya. Makanya kata Sahli Ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala, kullu uqubah tahara. Setiap hukuman itu mensucikan dirimu, mensucikan hatimu, sudah terbalaskan dosamu mungkin dihukum dengan ini itu. Illa uqubatul qalb, kecuali ketika itu hukuman kepada kalbu, fa innaha qaswa, karena itu akan membuat hati keras. Kalau yang lain malah mensucikan dirimu, bersihkan dari dosa itu. Tapi kalau sudah kalbu yang terhukum, dia menjadi keras. Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, ketika menasehatkan kepada tulabul ilm, para penuntut ilmu, hilya mulia, yabhathu an ulum ridha nafsi bita'limiha duna isti'maliha wal wusul ila haqa'ikiha. Ketika ilmu seseorang dia pelajari bukan untuk dia amalkan, ilmu dia kaji, itu dia baca, dia dengar, dia tulis, dia catat, dia hafal, tapi bukan untuk dia amalkan. Dia sekedar banyak-banyakan materi dan perbendaharaan ilmu saja, atau entah tendensi duniawi apa yang dia maukan. Itu sangat membuat kerasnya hati. Maka tadi telah kita sebutkan musibah dan balak terbesar seorang hamba ketika dijadikan hatinya keras. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitabnya Kabair, beliau punya kitab Kabair, bahwa qaswatul qulub, kerasnya hati seorang manusia, ini bermula ketika orang banyak bicara, sementara itu bukan ilmu, bukan hak yang dia perdengarkan, atau yang dia dengarkan untuk dirinya, sehingga bukannya ilmu itu menjadi rahmat bagi dia, tidak menjadi rahmat bagi orang lain, tetapi malah menjadi kesengsaraan. Padahal ilmu adalah rahmat. Rahmat baina ahli. Al-ilm rahmah baina ahli. Ilmu itu rahmat. Bahkan itu di antara orang-orang itu sendiri, di antara ahlul ilm, yatarahamun. Mereka saling merahmati dengan ilmunya. Dan Rasul, antum tahu, diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus dirimu kecuali rahmat untuk alam semesta. Dan sebelum Rasul juga sallallahu alaihi wasallam, para anbiya alaihimussalam sangat rahmat, lunak hatinya, sehingga ingin selalu memberi kebaikan, membantu orang. Kamu tahu kisah Nabiullah Musa alaihi salam, dalam keadaan beliau enggak dalam kondisi sedang baik-baik, enggak, dalam kondisi ketakutan, dalam pressure, dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Fakharaja minha khaifan yataraqqab, keluar dari desanya itu dengan mengendap-endap, takut. Ya wajar dikejar dan dicari oleh Fir'aun dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik, bukan sedang dalam keadaan tenang dan nyantai begitu. Itu pun rahmat itu kuat sekali pada dirinya, sehingga ketika mendapati dua gadis ada di sebelah sana seperti menunggu sesuatu, beliau memahami ada hajat ini pasti. Qala ma khatbukuma, kenapa kalian berdua di sini? Qala tala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ya kami enggak bisa ngambil air, masih banyak orang laki di situ pada kumpul, pada antri ngambil air. Dia jaga malu, dia jaga kehormatannya, menjauh di sana. Fasaqala huma, dibantu, diambilkan air oleh Nabi Musa, ini untuk kamu, untuk keluargamu. Dalam kondisi beliau sendiri kesulitan, bantu. Hati kalau lunak. Nabiullah Yusuf alaihi salam sedang dalam keadaan tidak baik-baik, di penjara. Orang di penjara antum bagaimana? Alhamdulillah. Segampangannya masing-masing kan sempat ngalami, semoga tidak terulang lagi, semacam COVID. Itu padahal bukan penjara kan, tapi ya apa sumpeknya kita waktu itu, masih ingat kan? Dibatasi, gak boleh keluar, serba sulit, harus ini, harus itu, perketat. Bayangkan kalau kamu di ruang terbatas, na'udzubillah, diuji besi, ya, apa tertekannya jiwa, sumpek, stres. Tapi ini Nabi, yang di penjara, teman-temannya memahami itu, sehingga mereka katakan, inna naraka minal muhsinin. Kami tahu dan melihat dirimu sebagai muhsinin. Dalam tafsir disebutkan karena Nabiullah Yusuf di dalam penjara membantu fulan, teman penjaranya sakit, dirawat oleh beliau, kasih obat, kasih ini itu, apa yang perlu perawatan yang bisa beliau berikan. Fulan yang ini sedih, gelisah, sumpek, dihibur, sabar ya akhi, ini ujian dari Allah, begini begini, dihibur, dibesarkan hatinya, bukan sekali dua kali, sehingga itu yang mereka tahu dan mereka bersaksi, inna naraka minal muhsinin, dalam keadaan tidak baik-baik, sedang dalam keadaan tidak baik-baik, bukan dalam keadaan santai duduk di singgasananya, dalam penjara. Rahmat hati itu kalau lunak, banyak kebaikan dan manfaat yang akan didapati oleh seorang hamba untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ala kulli hal, ilmu adalah bahan terbaik, tentunya ba'da taufikillah segala-galanya. Makanya kewajiban masing-masing kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilunakkan hati itu, jauhkan dari kerasnya hati. Di Muslim, dari hadis Zaid bin Arqam, salah satu doa sering yang Rasul baca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yakhsha, inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari kolbu yang tidak ada khusyuknya, keras, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Banyak-banyaklah kita mengingat kematian, karena itu juga banyak membantu untuk lunaknya hati. Dan itu yang Rasul wasiatkan, akfiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak kamu mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Muslim, di hadith Abu Hurairah, Allah mengatakan ketika seorang hamba melakukan dosa, kesalahan dan dia insaf, dia sadar, tobat. Dia katakan Allahumma ghafirli dzambi. Ya Allah ampuni dosaku. Qala tabaraka wa ta'ala, maka Allah katakan adznaba 'abdi dzamban. Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia tahu punya Rob yang bisa mengampuni dosa-dosa, tapi juga bisa menghukum karena dosa itu. Makanya dia takut, dia istighfar, dia taubat kepada Allah. Diampuni oleh Allah. Kembali dia melakukan dosa. Ya Rabbi ighfirli dzambi. Hamba itu kembali mengatakan, ya Allah ampuni aku. Qala Allah, maka kembali Allah katakan, abdi adznaba dzamban. Hambaku kembali melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia tahu punya Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa menghukum karena dosa itu. Diampuni oleh Allah. Tsumma 'ada fa'adznab, kembali si hamba melakukan dosa. Kembali dia berdoa, Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Maka Allah katakan adznaba 'ambi dzamban. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bidzambi. Hambaku kembali melakukan dosa dan dia tahu punya Rabb yang mengampuni dosa dan bisa juga menghukum karena dosa. Maka di akhir Allah katakan i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan semaumu, aku ampuni engkau hambaku. Dan itu solusinya, enggak ada lain. Mungkin namanya manusia, baina faina wa ukhra. Sekarang terjatuh dalam suatu maksiat, entah apa, dia nyesel, dia nangis, dia tobat, ini itu. Subhanallah, entah pekan depan, bulan depan, terpreset lagi dalam dosa. Dia tobat, nyesel, nangis, istighfar, ternyata entar jatuh lagi. Selama dia bersungguh-sungguh tiap kali melakukan dosa, melakukan kebaikan, dan tobat salah satu bentuk kebaikan, beristighfar kepada Allah, Allah ampuni. Allah gak peduli sebanyak apapun itu. Al-ishkal, problemnya, masalahnya yang mengeraskan hati, kalau orang itu tidak ada kesungguhan untuk bertobat, gak merasa beban melakukan dosa, tidak ada etikat baik untuk beristighfar, tobat, malu kepada Allah. Di situ penyakitnya, di situ balaknya. Ya, semoga yang tersampaikan bermanfaat bagi kita. Masyaallah, taufik wal i'anah untuk Allah lunakkan hati kita dan dijauhkan dari kerasnya hati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin.